Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Akhir pembahasan kita yaitu mengenai sifat-sifat salawat yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam dan telah kita pelajari. Jadi yang afdal, yang utama adalah mengamalkan salah satu dari sifat-sifat salawat yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya apa yang telah kita pelajari tanpa menambah dan mengurangi. Apabila seseorang belum menguasai salah satu dari sifat-sifat yang warid itu, mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabatnya, yaitu fuqaha Asy-Syafi'iyah rahimahumullah, bahwa tuntutan bersalawat pada sholat, seminimalnya sifat salawat yang diperintahkan, ya, yaitu Allahumma salli ala Muhammad. Asy-Syafi'i dan sahabatnya sebagaimana telah dinukil, Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk di antara a'immah yang mewajibkan salawat di tasyahud akhir. Yani bukan rukun tetapi wajib. Sebagaimana telah dinukil, Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk yang mewajibkan salawat di tasyahud akhir. Nah, bersama dengan itu Asy-Syafi'i dan sahabatnya fuqaha Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa memenuhi kriteria melaksanakan wajib kewajiban bersalawat di tasyahud akhir dengan membaca seminimalnya sifat salawat yang diperintahkan, yaitu dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah, curahkanlah salawat atas Muhammad. Mengacu naam. Mengacu pada pendapat ini dari Asy-Syafi'i dan sahabatnya, kita mengatakan bahwa jika seseorang belum mampu menghafalkan salah satu dari sifat-sifat salawat yang warid pada riwayat Ka' bin Ujrah, atau yang warid pada riwayat Abi Mas'ud Al-Ansari ataupun yang lainnya, maka dia bisa melaksanakan salawat dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad. Ini mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sudah masuk dalam kategori bersalawat yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis fadalah. Jika salat ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih azza wa jalla wa azza wa tsana alaih. Jika sudah dalam salat, maka mulailah dengan tamjid, dengan mengagungkan Rabbnya jalla wa azza, dan tsana alaih menyanjungnya, memujinya. Tsumma as-salat ala an-nabi, tsumma yusalli ala an-nabi, kemudian bersalawat atas nabi. Naam. Jadi perintah salawat mutlak. Ayo. Tetapi yang afdal, yang utama adalah apa yang dibimbingkan, irsyad, bimbingan Nabi SAW yang warid dari Nabi yang beliau ajarkan pada hadis Ka'ab bin Ujrah, pada hadis Abu Mas'ud Anshar, dan yang lainnya diamalkan secara bergantian. Baik. Setelah itu, ya, setelah tasyahud, salawat, kemudian berdoa. Ya, kemudian berdoa. Sebagaimana urutannya yang disebutkan di matan oleh Sa'di rahimahullah, doa yang paling didahulukan yaitu berlindung dari 4 perkara. Ya. Berlindung dari 4 perkara. Nah, yang disebutkan di matan. Berlindung dari adab Allahumma inni a'udzubika min adab jahannam, min adab al-qabri, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min fitnat al-masih ad-dajjal. Kemudian doa-doa lainnya setelahnya. Kita mulai dulu dari berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Apa hukumnya? Terkhusus doa berlindung dari 4 perkara ini, ya, ada khilaf di antara ulama. Dan akan kita dengar khilafnya. Adapun dalilnya adalah hadits Abu Hurairah. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul idza farada ahadukum min at-tashahhudil akhir, idza farada ahadukum, apabila farada telah selesai ahadukum, salah satu dari kalian, min at-tashahhudil akhir, dari at-tashahhud al-akhir, tashahhud akhir, ya, setelah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fal yata'awwad. Maka hendaknya yata'awwad, dia berlindung billah kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Min adabi jahannam, dari adab siksa neraka jahannam. Wa min adabil qabri, dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarril masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah dajjal yang masih, yaitu yang buta sebelah. Makna-makna ini semuanya jelas. Berlindung dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah dajjal yang buta sebelah, yaitu buta mata, salah satu matanya. Yang butuh penjelasan yaitu fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan terangkum, ya, fitnah kehidupan banyak, beraneka ragam. Selama seseorang menjalani kehidupan, beraneka ragam fitnah akan menimpa dia. Fitnah itu panjang jika diurai satu persatu, tetapi terangkum dalam fitnah syubhat dan syahwat. Kembalinya kepada fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya. Kembalinya kepada fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat karena kejahilan, kebodohan dihadapi dengan ilmu, dengan ilmu. Fitnah syahwat dihadapi dengan iman. Nah, jadi makna berlindung dari fitnah al-mahya, kehidupan, adalah berlindung dari kehidupan, berlindung dari fitnah syubhat dan syahwat selama menjalani hidup. Itu maksudnya. Fitnah kehidupan artinya berlindung kepada Allah dari fitnah syubhat dan syahwat selama menjalani kehidupan. Kemudian fitnah al-mamat, fitnah al-mahya al-mamat, wal-mamat dan al-mamat, kematian. Fitnah kematian yang dimaksud apa? Ada dua pendapat. Fitnah kematian ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud fitnah kematian di sini adalah fitnah saat ajal menjemput. Fitnah saat ajal menjemput. Saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut. Versi Arabnya dibahasakan indal ihtidar. Indal ihtidar. Ketika maut, ajal hadir menjemput, yaitu saat sakaratul maut. Detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir, dan itulah detik yang menentukan. Li'anna al-a'mal bil khawatim. Li'anna al-a'mal bil khawatim, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Karena yang menjadi penentu nasib seseorang adalah amalannya yang terakhir yang menutup kehidupannya. Imma su'ul khatimah, menutup dengan kejelekan, imma husnul khatimah, menutup dengan kebaikan. Di detik-detik itu setan berupaya untuk menyesatkan. Di detik-detik terakhir, saat-saat orang kondisi paling lemah, sangat lemah di situ. Ya, illa man rahimahullah, tabbatahullah, kecuali dirahmatkan Allah yang dikokohkan oleh Allah bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah, dengan ucapan yang kokoh kalimat la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Di akhirat dikokohkan untuk mengakhiri hidupnya dengan sebelum mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Di situ setan datang. Ya. Untuk menyesatkan dia. Nasehat Allah salamun afiyah. Jika celaka, maka su'ul khatimah, penutup yang jelek. Dasarnya menentukan. Jika beruntung, husnul khatimah, ditutup. Dia menutup hayatnya dengan la ilaha illallah. Mangkana akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa mengakhiri hidupnya menutup dengan kalimat sebelum matinya mengatakan la ilaha illallah, dia masuk jannah. Ya, terdengar mudah. Terdengar mudah. Seseorang akan mengatakan, sudah, anak akan mengatakan la ilaha illallah jika sudah mau mati. Nah, bukan semudah itu teorinya. Teorinya terdengar mudah, tapi prakteknya tidak semudah itu. Nah, masing-masing kita mungkin pernah menyaksikan orang yang dalam kondisi sakratul maut, bermacam-macam keadaannya. Nah, betapa mengerikannya dan menakutkannya melihat orang-orang yang kelihatan kesulitan, ya, di saat-saat sakratul maut. Nah, saat-saat ya malaikat turun memberi busra, nah, bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang beruntung. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Tafsir ayat ini maksudnya di sini saat mau mati itu. Di situ maksudnya turun malaikat di saat-saat sakaratul maut. Nah, yang beruntung datang malaikat membawa busra, "Alla takhafu, kalian jangan takut. Kalian jangan takut menghadapi kematian ini. Setelah kematian ini kalian akan dilindungi oleh Allah. Wala tahzanu, dan jangan sedih memikirkan keluarga, kerabat dan apa saja yang akan ditinggalkan di dunia." dan seterusnya lanjutan ayat. Bushra itu malaikat turun saat itu, ya, sehingga jadi tenang dia, jadi tenang dan justru, ya, dia ingin, ya, menyambut kematian itu karena dia sudah diberi bushra, cerita gembira. Sebaliknya orang-orang kafir, bagaimana orang-orang kafir, ya? Nah, turun malaikat bukan bushra yang dibawa, tapi tahdzir. Sambil dia dipukuli wajahnya, dipukuli duburnya, pantatnya, ya. Nah, disakiti sehingga ketakutan. Baik. Nah. Bagi orang-orang yang beriman, yakni muslim yang beriman, ini saat-saat yang genting ini, ya, mengkhawatirkan. Tetap sampai upaya terakhir itu ditempuh oleh setan untuk menyesatkan. Nah, oleh karena itu kita berlindung, ya, kepada Allah di penghujung setiap sholat kita sebelum salam, baca ini. Nah, salah satu yang kita berlindung kepada Allah, fitnatil mahya wal mamat, fitnah kematian. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, fitnah kubur. Tafsir yang kedua adalah fitnah kubur. Jadi fitnah kematian di sini maksudnya setelah mati. Fitnah kubur yaitu su'alul malaikain munkar wa nakir, pertanyaan dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Man rabbuk, man nabiyyuk, wa madinuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu fitnah kubur. Beda dengan adab kubur. Nah, adapun adab kubur setelah fitnah kubur, imma adab jika tidak lulus fitnah, wa imma ni'mat kubur, ataukah nikmat kubur apabila lulus fitnah kubur. Jadi adab kubur atau nikmat kubur itu setelah fitnah kubur. Fitnah kubur pertanyaan dua malaikat itu, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah, tafsir yang kedua mengatakan yang dimaksud di sini berlindung dari fitnah kematian adalah fitnah kubur. Menurut Ibn Uthaymin, ini dua pendapat, ya. Menurut Ibn Uthaymin, tidak menutup kemungkinan bahwa kedua makna ini tercakup dalam hadis. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kita ketika membaca itu, ya, kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, kita bisa niatkan fitnah kematian ini adalah kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang mengancam saat sakratul maut, dan fitnah yang mengancam saat dalam kubur, yaitu fitnah kubur. Nah, bisa dua-duanya. Baik. Nah, ini makna penjelasan kandungan makna empat perkara ini. Sekarang kita kembali pada hadis riwayat ini riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir", apabila selesai dari tashahhud akhir. Di sini ada penegasan bahwa ini tashahhud akhir. Ya, ini di tashahhud akhir. Nah, jadi riwayat ini membatasi kemutlakan makna riwayat Muslim lainnya dengan lafaz "idza tashahhada ahadukum". Ada riwayat Muslim yang lain mutlak. Riwayat Muslim yang lain mutlak bunyinya, redaksinya, "idza tashahhada ahadukum", apabila salah satu dari kalian tashahhud, "falyasta'id billah", hendaknya berlindung kepada Allah, "min arba', dari empat perkara". Nah, mutlak tasyahud, ada tasyahud pertama, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tetapi riwayat Muslim tadi yang lafadznya "idza faragha ahadukum min at-tasyahudil akhir", apabila salah satu dari kalian selesai dari tasyahud akhir, yuqayyidu itlaq hadhi ar-riwayah. Mentakyid, membatasi kemutlakan riwayat Muslim yang satu ini. Jadi kesimpulannya, pembacaan doa tersebut, berlindung dari empat perkara tersebut, hanya disyariatkan di tasyahud akhir. Ya, ini membantah, riwayat ini jelas membantah pendapat Ibn Hazm yang tergolong ganjil, ya, saat ketika mewajibkan juga pembacaan doa ini di tasyahud awal. Nah, jadi sekarang di sini ada perintah, ya, falyasta'id, falyata'awwad. Nah, perintah pada hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari empat perkara, berkemungkinan bermakna wajib dan berkemungkinan bermakna sunnah. Kan begitu. Yang namanya perintah, ada kemungkinan perintah itu bersifat wajib, ada kemungkinan perintah itu bersifat sunnah. Oleh karena itu muncul dua pendapat di antara ulama. Muncul dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan doa tersebut berlindung dari empat perkara tersebut wajib dibaca pada tasyahud akhir. Wajib dibaca pada tasyahud akhir. Ini salah satu riwayat dari Ahmad. Ini salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat sebagian fuqaha madhab al-Dhahiri. Pendapat sebagian fuqaha Dhahiriyah mewajibkan doa ini dibaca pada tasyahud akhir. Adapun Ibn Hazm sudah disebutkan tadi. Adapun Ibn Hazm salah satu imam fuqaha Dhahiriyah, pendapatnya ganjil berlebihan sampai mewajibkan juga di tasyahud awal, dan ini jelas bertentangan dengan riwayat Muslim yang telah kita dengar. Nah, pendapat ini, yakni pendapat yang mewajibkan doa ini dibaca di tasyahud akhir, yaitu salah satu riwayat dari Ahmad dan sebagian fuqaha Zahiriyah, pendapat ini yang dipilih Al-Albani. Pendapatnya dipilih Al-Albani. Wajib berdoa dengan doa ini di tasyahud akhir, yakni sebelum salam. Pendapat kedua, doa ini mustahab pada tasyahud akhir. Mustahab, sunnah, tidak wajib. Ini adalah riwayat dari Ahmad yang diikuti mayoritas sahabatnya. Ini riwayat dari Ahmad yang diikuti oleh mayoritas sahabatnya, yakni menjadi mazhab Hambali, pegangan mazhab Hambali. Nah, riwayat ini yang diikuti oleh mayoritas sahabatnya fuqaha Hanabilah dan menjadi pegangan mazhab Hambali. Ini pula pendapat gurunya, guru Ahmad, yaitu Asy-Syafi'i dan sahabatnya fuqaha Syafi'iyah. Ini mazhab Syafi'i. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan berdoa dengan doa ini berlindung empat perkara sebelum salam tasyahud akhir, hukumnya hanya mustahab. Inilah yang benar. Inilah yang benar. Mazhab Hambali, Syafi'i dan jumhur ulama, mustahab, tidak sampai tingkatan wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan berdoa secara umum pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan hadis Fadalah tanpa penghususan doa tertentu. Tanpa penghususan doa tertentu. Cermati kembali hadis Ibnu Mas'ud. Idza qa'ada ahadukum fi shalah, jika telah duduk salah satu dari kalian dalam salat, yaitu tasyahud, tasyahud akhir, qulu bacalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattaibat dan seterusnya sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Tsumma yakhtaru minal mas'alati ma syaa. Kemudian memilih dari masalah apa saja untuk dia panjatkan, dia minta kepada Allah, berdoa dengannya apa saja yang dia mau. Pada hadis Fadalah, "Idza shalla ahadukum," apabila salah satu dari kalian salat, "falyabda bi tamjidi rabbih jalla wa 'az wa tsana'i 'alaihi," maka mulailah dengan mengagungkan Rabb-nya dan menyanjungnya, memuji, mengagungkannya dan menyanjungnya, yakni tasyahud. "Tsumma yusalli 'ala an-nabi," kemudian berselawat atas Nabi. "Tsumma yad'u bima syaa," "Tsumma yad'u ba'du bima syaa," kemudian berdoa setelah itu dengan doa apa saja yang dia mau. Dibebaskan memilih, tidak ada pengkhususan doa tertentu. Ini menunjukkan bahwa perintah Nabi pada hadis Abu Hurairah ini, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadh min arba'," jika salah satu dari kalian telah usai, selesai dari tasyahud akhir, hendaknya berlindung dari empat perkara. Perintah ini sifatnya mustahab. Ini salah satu dari doa pilihan yang ditunjukkan oleh Nabi untuk kita pilih, kita baca setelah tasyahud dan setelah salawat. Nah, jadi mustahab, tidak wajib. Baik. Setelah itu disunnahkan berdoa dengan doa yang disukai. Sebelum lanjut membahas doa-doa lainnya yang disukai setelah itu untuk kita pilih, untuk kita baca, saat melewati hadis ini tadi, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwad billah," apabila salah satu dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka hendaknya berdoa berlindung dari empat perkara. Karena teringat, ini bisa jadi dalil yang menguatkan pendalilan dengan hadis Ibnu Mas'ud bahwa salawat hanya mustahab. Coba perhatikan hadis ini. Apakah ada perintah bersalawat setelah tasyahud? Tidak ada kan? Ya. Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka hendaknya berlindung dari empat perkara. Berdoa berlindung dari empat perkara. Tanpa perintah bersalawat sebelumnya. Ini menguatkan pendalilan hadis Ibnu Mas'ud yang juga tidak ada perintah salawat secara tasyahud, langsung perintah berdoa dengan doa yang diinginkan. Nah, semakin menguatkan apa yang kita pilih sebelumnya, bahwa memang salawat hukumnya hanya mustahab. Wallahu a'lam. Sekarang kita kembali. Jadi setelah berdoa dengan kepada Allah berlindung dari empat perkara tersebut, selanjutnya berdoa seperti kata Sa'di bin Matan. Seperti kata Sa'di bin Matan, "Tsumma yad'u bima syaa," kemudian berdoa dengan doa apa saja yang dia mau. Nah, urutannya begitu. Tasyahud, ya. Tasyahud, tasyahud akhir ya. Ini wajib. Kemudian salawat sunnah mustahab, kemudian berdoa mustahab, kemudian berdoa juga mustahab. Doa yang pertama didahulukan sebelum doa yang lainnya adalah dari berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian memilih doa apa saja yang disukai. Dalilnya adalah hadis muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di atas. Setelah perintah tasyahud, hulu, ya, at-tahiyatu lillah, wassalawat at-tayyibat dan seterusnya sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kemudian kata Nabi apa? "Tsumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa." Kemudian memilih dari mas'alah apa saja yang dia inginkan untuk dia minta kepada Allah. Dan ini lafaz ini jelas-jelas doa masalah. Jelas doa masalah. Kita tahu bersama bahwa doa ada dua macam. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah artinya suatu masalah, suatu perkara yang kita inginkan, baik itu perkara akhirat atau perkara dunia, kita minta kepada Allah dalam doa. Doa masalah. Doa ibadah adalah beribadah kepada Allah dengan ibadah, sholat, zikir, dan yang lainnya. Dengan itu kita meminta kepada Allah pahala. Pahala ibadah tersebut. Ya, pahala ibadah tersebut. Itu doa ibadah. Nah, lafaz hadisnya jelas. Yataqayyaru minal mas'alati masa. Kemudian memilih satu masalah. Ya, dari masalah-masalah yang ada. Al-mas'alah ini umum. Meliputi seluruh masalah. Masalah akhirat dan masalah dunia. Al-mas'alah. Al termasuk perangkat bahasa yang menunjukkan umum. Meliputi seluruh masalah akhirat dan dunia yang bermanfaat. Masa apa saja yang dia mau, dia pilih untuk dia baca dalam doa. Pada riwayat lain dari hadis ini juga dengan lafaz tsumma yatakhayyaru min ad-du'a'i, kemudian memilih dari doa. Doa juga dengan al, ini juga menunjukkan umum. Doa apa saja a'jabahu ilai, yang paling menakjubkan dia, yang paling dia sukai, fa yad'u, kemudian dia panjatkan, dia baca doa itu. Ini hadis Ibn Mas'ud. Begitu pula hadis Fadalah. Hadis Fadalah bin Ubayd, ya Ahmad bin Zain yang telah lewat. Ya, tuntunan Nabi mulai dengan tasyahud, tsumma yusalli 'ala Nabi, kemudian bersalawat kepada Nabi. Kemudian ya, yataqayyaru tsumma yad'u ba'du bima syaa. Falyabda, idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi Rabbi jalla wa 'az. Wassalamu alaihi, thumma yusalli ala nabi, thumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian berdoa setelahnya dengan doa apa saja yang dia mau. Jadi maknanya jelas, doa masalah tuntunan untuk berdoa dengan doa masalah, yakni memohon kepada Allah suatu masalah, suatu perkara yang diinginkan agar Allah mengabulkannya. Hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Fadalah, keduanya memberi kebebasan untuk memilih masalah apa saja yang diinginkan, yang berarti umum, meliputi masalah dunia dan akhirat. Keumuman makna hadis ini sama dengan keumuman makna hadis yang memerintahkan bersungguh-sungguh berdoa dan memerintahkan banyak berdoa dalam sujud. Intinya sama-sama dalam sholat. Apa yang telah kita lewati, ada dua hadis. Salah satunya memerintahkan bersungguh-sungguh berdoa dalam sujud. Hadis yang lainnya memerintahkan banyak berdoa dalam sujud. Dan ini sekarang perintah tuntunan untuk memilih masalah apa saja, perkara apa saja yang seseorang mau untuk dia berdoa dengannya di akhir tasyahudnya sebelum salam. Umum, meliputi masalah dunia dan akhirat. Oleh karena itu berdasarkan dalalah penunjukan makna kedua hadis ini yang sifatnya umum, dan begitu pula hadis dua hadis lain yang memerintahkan berdoa, banyak berdoa dan bersungguh-sungguh berdoa dalam sujud, dan itu juga umum, maka Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahowai, dan jumhur ulama, mereka berpendapat boleh berdoa dalam sholat, baik dalam sujud maupun saat sebelum salam, kita saat akhir sebelum salam, berdoa dengan doa apa saja dari masalah akhirat dan masalah dunia yang boleh dipanjatkan di luar sholat. Yang boleh dipanjatkan di luar sholat juga boleh dipanjatkan dalam sholat, tidak ada bedanya. Ya. Yang boleh dipanjatkan di luar sholat juga boleh dipanjatkan dalam sholat. Adapun misalnya berdoa dengan sesuatu yang melanggar, yang melampaui batas yang terlarang, mengandung dosa, ya, melampaui batas syariat, itu tidak boleh secara mutlak, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Oleh karena itu dikatakan tadi, yang boleh dipanjatkan di luar sholat, boleh dipanjatkan dalam sholat. Dari masalah akhirat dan masalah dunia. Ini mazhab jumhur. Tadi sudah kita dengar, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rumawai, dan jumhur ulama. Bebas, apa saja yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Asalkan tidak mengandung pelanggaran dalam doa, tidak melampaui batas. Selama itu boleh di luar sholat, boleh juga dalam sholat. Nah, umum. Ini yang benar. Ini yang benar. Adapun pendapat Abu Hanifah yang membatasi dengan doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa selain yang warid tidak boleh. Karena ini dalam sholat. Jadi ya, yang dibolehkan dibaca hanya yang warid saja. Ini pendapat yang lemah. Karena kontradiksi bertentangan dengan makna hadis-hadis yang telah disebutkan. Begitu pula pendapat sebagian sahabat Ahmad, Imam Ahmad, yakni sebagian fuqaha Hanabilah, ada yang mengatakan tidak boleh berdoa dalam sholat saat sujud atau sebelum salam meminta sesuatu dari kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Misalkan berdoa minta profesi, pekerjaan, atau minta rumah bagus, minta istri cantik, minta kendaraan mewah, kendaraan bagus, ya, minta ini dan itu dari nikmat-nikmat duniawi, kelezatan dunia, tidak boleh. Tidak cocok, tidak pas. Itu mirip dengan percakapan manusia. Masa minta istri, minta rumah, minta pekerjaan dalam sholat, ya, ini mirip percakapan manusia yang terlarang dalam sholat dan membatalkan sholat, tidak boleh. Pendapat sebagian fuqaha Hanabilah. Dan ini dibantah oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. An-Nawawi membantah mereka, ya, bahwa yang namanya doa, apapun isinya, apapun itu, asalkan itu doa, tidak termasuk dalam kategori percakapan manusia. Karena itu munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan berbicara, bercakap dengan orang lain. Minta kepada Allah, ya Allah, yani Allahumma rzuqni baitan wasi'an atamatta'u bihi fi hayati, misalkan. Allah, beri saya rezeki rumah yang luas, yang longgar, yang ya, yang nyaman, saya bersenang-senang di dunia dengan itu. Nah, ya, karena itu minas sa'adah pada hadis. Salah satu minas sa'adah ada tiga perkara termasuk kebahagiaan hidup di dunia. Baitun wasi', rumah yang luas. Markabun hani, kendaraan yang nyaman. Wa zaujatun salihah, dan istri yang salihah. Baik. Jika seorang misalkan minta, ya, hal-hal seperti itu, dia minta kepada Allah. Ketika dia mengucapkan itu dalam sholatnya sebagai doa, minta kepada Allah, maka itu kategorinya doa, bukan percakapan manusia. Jadi salah pendapat sebagian fuqaha Hanabilah, itu jelas salah. Oleh karena itu Ibn Uthaymin termasuk dari fuqaha Hanabilah membantah sahabatnya dengan fuqaha Hanabilah berpendapat begitu. Kata Ibn Uthaymin salah. Nabi SAW dalam Sahih Muslim memerintahkan seorang minta kepada Allah apa saja, meskipun tali sandalnya putus, minta ya Allah sambungkan tali sandalku, beri saya sandal yang tidak putus. Minta dalam sholat. Nah, mungkin sebagian tidak tergambar ini, tapi sebagian yang hidup dalam keterbatasan, ya, dengan serba keterbatasan, merasakan boleh jadi dia tidak bisa beli sandal baru, sudah putus sandalnya. Tidak bisa beli sandal baru. Nah, ya, minta kepada Allah meskipun dalam sholat boleh, karena itu doa. Nah, baik. Sementara memang sholat momennya, yakni sujud dan sebelum salam, momen mustajab. Nah, momen mustajab untuk berdoa. karena memang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasul tersebut. Nah, baik. Sudah kita dengar bantahan terhadap pendapat yang keliru dalam masalah ini ya. Jadi yang kita pegang pendapat jumhur yang telah kita dengar bebas, selama tentunya doa dan di kategori doa yang tidak mengandung pelanggaran. Selama itu doa yang bisa dibaca di luar sholat, tidak bisa dibaca dalam sholat karena itu doa. Yang dilarang dalam sholat adalah sifatnya percakapan dengan manusia, percakapan dengan orang lain. Misalkan meskipun itu doa, tapi ada unsur percakapannya tidak boleh. Misalkan ada seseorang bersin, nah sholat berjamaah, bersin dia, kemudian dia baca alhamdulillah. Boleh, jika dia mau baca alhamdulillah saat sholat boleh, meskipun yang afdal tidak. Nah, karena seperti kata Ibnu Mas'ud, inna fis sholati lasyughlan, sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan, konsentrasi, khusyuk dengan gerakan dan bacaan sholat. Jadi afdal tidak membaca tahmid, tapi jika seorang misalkan baca tahmid boleh. Nah, namun jangan keras-keras. Nah, nanti khawatirnya ada yang kepancing di samping. Paham apa? Istilahnya spontannya. Karena terbiasa ada orang bersin dengan alhamdulillah, langsung saja dia, karena dia dengar di sampingnya bersin macam langsung alhamdulillah. Padahal lagi sholat deh. Ya alhamdulillah doa kan? Doa ya. Artinya semoga Allah merahmatimu, tapi ada khitab di situ. Yarhamuka. Ka mukhatab. Semoga Allah merahmatimu. Tertuju bercakap kepadanya. Semoga Allah merahmatimu. Ini percakapan manusia ini membatalkan sholat. Nah, sama jika lagi sholat ada orang masuk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Doa betul, tapi ada percakapannya karena tertuju waalaikumsalam dan semoga keselamatan untukmu. Percakapannya tidak boleh membatalkan sholat. Nah, pada hadis kita akan pelajari nanti pada pembahasan apa-apa saja yang dilarang dalam sholat. Nah, selama tidak ada yang seperti itu, enggak masalah. Nah, enggak masalah. Ini pendapat jumhur. Nah, bahkan riwayat yang datang dari Ahmad, misalnya ada seseorang ingin membaca doa untuk orang tertentu pun, ada riwayat dari Ahmad yang menunjukkan itu boleh. Nah, ada riwayat disebutkan dalam Al-Mughni ya. Al-Maimuni mengatakan dari Imam Ahmad, meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya Al-Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya saya berdoa untuk kebaikan ya orang-orang tertentu dalam salatku sejak sekian tahun lamanya saya tekuni, salah satunya adalah mendoakan ayahnya, gurunya itu Syafi'i. Nah, dalam salat. Baik. Jadi ini yang kita pegang pada jumhur ya, bebas karena sudah kita dengar. Tetapi tentunya diutamakan doa-doa yang warid. Utamakan dulu doa-doa yang warid dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di antara yang warid adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq muttafaq alaih. Nah, bisa dicek dalam Bulughul Maram, kalian sudah punya Bulughul Maram. Nah, hadis Abu Bakar As-Siddiq. Ana tidak sempat mengeceknya, tetapi seingat ana ada. Nah, pastikan aja. Baik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, hadisnya muttafaq alaih. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Nabi Rasulullah, "Allimni du'aan ad'u bih fi salati." Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya wahai Rasulullah, alimni ajari aku du'aan, suatu doa ad'u bihi fi salati yang akan aku baca dalam salatku. Qal, kata Nabi menjawab, "Qul, bacalah." Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi, mendzalimi diri. Zulman katsira. Zulman katsira, kedzaliman yang banyak. Wa la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Wa la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik. Faghfir li maghfiratan min indik. Oleh karena itu, ighfir li, jadi faghfir li, alfa artinya oleh karena itu, ampunilah aku. Maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengampuni lagi maha merahmati. Mengulangi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Begitu pula doa lainnya yang juga warid, yaitu hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Ini bisa juga dicek dalam Bulughul Maram. Insyaallah ada. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab-kitabnya, dalam Sahih Abi Dawud dan yang lainnya, kitab yang lainnya, dan juga dinilai sahih oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i dalam kitab As-Sahihul Musnad, ya, As-Sahihul Musnad Al-Jami' As-Sahih. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi yadihi yawman. Sesungguhnya Nabi memegang tangan Mu'ad satu hari. Tsumma qala, dan ini menunjukkan persahabatan, ya. Nabi memegang tangan sahabatnya yaitu Mu'ad bin Jabal. Tsumma qala, kemudian mengatakan, ya Mu'ad, hai Mu'ad, inni la uhibbuka. Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Yani mencintai sahabatnya karena Allah. Faqala lahu Mu'ad, maka Mu'ad mengatakan kepada Nabi, bi abi anta wa ummi. Ini bukan sumpah, ya. Hafalkan baik-baik, jangan mendapatkan pada hadis kalimat seperti ini, bi abi anta wa ummi. Nah, ya, sahabat mengatakan seperti itu bukan sumpah. Karena dilarang bersumpah dengan selain Allah. Dengan selain Allah. Bi abi anta wa ummi, maknanya ufdika bi abi anta wa ummi. Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Itu maknanya. Ayah dan ibuku jadi tebusanmu. Itu maksudnya. Bukan sumpah, bukan demi ayahku dan ibuku, bukan. Ayah dan ibuku jadi tebusanmu, hai Rasulullah, ya Rasulullah. Wa ana uhibbuk, dan saya juga mencintaimu. Nah, itu jawaban jika kita ada saudara kita mengatakan uhibbuka fillah, kita jawab na'am yang sama, wa ana uhibbuka fillah, atau ahabbaka Allah alladhi ahbabtani fi, ahabbaka Allah alladhi ahbabtani fi. Allah, semoga Allah mencintaimu yang engkau mencintaiku karenanya. Baik. Qal, kata Nabi, usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu hai Mu'ad, la tada'anna, jangan engkau lewatkan fi duburi kulli salatin, pada dubur, yakni penghujung belakang setiap sholat, kulli sholat, sholat umum. Di sini umum, umum meliputi sholat wajib, sholat sunnah. Antakul, untuk engkau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrik, untuk berzikir kepadamu, wa syukrik, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan bagus kepadamu. Doa, mohon pertolongan kepada Allah agar ditolong oleh Allah untuk berzikir, mensyukuri Allah dan beribadah dengan bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ada khilaf di antara ulama dalam menafsirkan fi duburi kulli shalah, pada dubur. Ya, dubur itu artinya belakang setiap salat. Ada yang menafsirkan belakang setiap salat yakni setelah salam. Dan ada yang menafsirkan dubur kulli shalah dengan penghujung salat, yaitu sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Ya. Di antara yang merujukkan ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ada dalam Majmu' al-Fatawa juga Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menukil khilaf dan menukil dari Syekhnya Ibnu Taimiyah, merujukkan ini dan menjelaskan, menukil dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dubur itu adalah bagian dari sesuatu. Kita semua tahu dubur ya. Dubur itu artinya bagian dari sesuatu, tapi bagian belakang, ya kan? Jadi dubur kulli sholat, dubur penghujung sholat, maksudnya bagian belakangnya. Berarti sebelum salam. Adapun jika sudah salam, itu sudah bukan bagiannya karena sudah selesai. Sementara dubur, dubur dari segala sesuatu itu adalah bagian darinya, tapi di bagian belakang, ujung, yaitu sebelum salam. Dan ini yang lebih kuat. Ibnu Utsaimin juga memilih ini. Dan ini ya semakin kuat dengan memahami tuntunan Nabi SAW dalam sholat untuk menempatkan doa dalam sholat. Sudah kita lewati, kita diperintahkan berdoa saat sujud, berdoa sebelum salam. Adapun setelah salam itu bukan momen untuk berdoa. Setelah sholat fardu itu bukan momen berdoa. Kita akan pelajari nanti kesalahan keumuman kaum muslimin yang justru memperpanjang doa, banyak berdoa setelah salam dan mengabaikan doa sebelum salam. Nah, ataupun meskipun berdoa sebelum salam tetapi melakukan doa secara rutin setelah salam itu keliru. Nabi SAW tuntunannya, sunnahnya tidak seperti itu. Nah, kita akan pelajari nanti bahwa setelah salam itu momen untuk berzikir. Nah, itu momen untuk berzikir. Naam. Seperti pada ayat fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Apabila kalian telah menyelesaikan salat, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi momen untuk berzikir, bukan momen untuk berdoa. Adapun berdoa, hadis-hadis memerintahkan doa dalam sujud, doa sebelum salam. Sehingga tepatnya hadis ini dibawa kepada sebelum salam. Nah, jadi kita amalkan, ya. Jadi setelah tasyahud akhir, salawat, kemudian berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa syarril masiid dajjal. Kemudian baca doa hadis Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru lana dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafur arrahim. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu bebas milih doa yang mau dibaca tadi, mau minta apa ya, dari kebaikan akhirat dan dunia. Baik, tetapi ingat, jika jadi imam, jangan melampaui apa yang warid. Ini ada tuntunan, bimbingan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. bahwa jika jadi imam jangan melebihi apa yang warid, karena ada makmum di belakang. Jadi jika jadi imam cukup setelah berlindung dari empat perkara, baca doa yang diriwayatkan Abu Bakar itu, kemudian baca doa yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal, Allahumma inna ala dzikri wa syukri hasanah ibadah, sudah cukup. Atau mungkin nambah satu dua doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah fil adzabina, atau doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Nah, satu dua doa tak panjang-panjang, supaya tidak memberatkan makmum. Adapun jika salat sendiri, terserah. Nah, mau doa di situ setengah jam, terserah, baca semua yang diinginkan, bebas. Yang keliru, nah perhatikan ya, yang biasa jadi imam. Yang keliru kita dapati sebagian imam buru-buru, tasyahud akhirnya buru-buru sampai kita terkadang selawatnya saja belum selesai. Selawatnya saja belum selesai sudah salam. Rugi. Momen yang diperintahkan untuk sudah kita pelajari ya, ini sekarang ilmu harus diamalkan. Jadi imam jangan buru-buru. Nah, amalkan ini tadi. Ya, yang sudah diajarkan. Sampai minimalnya Allahumma inni ala dzikrika syukri hasanah ibadah. Nah, jangan buru-buru sampai-sampai salawat saja kita belum selesai, belum sempat berlindung dari empat perkara sudah salam. Sementara kita makmum, salat kita murtabithah di salatil imam, kita terkait dengan imam. Jika imam salam, kita juga mau tak mau harus salam. Ya sudah, kita sempat berdoa sudah salam, karena imamnya sudah salam. Tidak mungkin kita lanjut salat sendiri, karena kita berjamaah. Ini juga kesalahan sebagian orang yang salat berjamaah. Imamnya sudah salam, setelah itu dia masih asyik berdoa sendiri di belakang, salat sendiri dia. Lanjut lama gitulah. Sebagian orang kan begitu, jangan. Keras. Itu juga tidak wajib. Ya. Mustahab. Jika imam sudah salam, sudah selesai, kita ikut. Sempat berdoa atau tidak, kita ikut. Nah, yang butuh dibenahi di sini imamnya. Ya, buru-buru. Ya. Jangan juga ya, terlalu panjang melebihi yang warid. Jika ingin berdoa ini dan itu, ada masalah-masalah ini dan itu, ya nanti pada saat sholat sunnah sholat sendiri. Ketika jadi imam, cukup yang warid tadi. Hadits Abu Bakar, hadits Abu Hurairah, berlindung empat perkara, hadits Abu Bakar, kemudian hadits siapa? Mu'ad. Sudah. Ketambah satu, doa pendek. Rabbana atina atas yang disalib. Baik, cukup dulu sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.